Mitra bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo berpandangan, di negara demokrasi maju seperti Amerika Serikat sekalipun, faktor penampilan serta latar belakang figur calon pemimpin negara juga menjadi bagian dari perhitungan publik dalam menentukan pilihannya saat pemilu. Menurutnya, kondisi fisik yang gagah serta penampilan yang berkarisma adalah titik perhatian awal sebelum publik mencermati visi serta misi dari kandidat pimpinan negara yang akan dipilihnya. Untuk melanjutkan bahasan atas fenomena ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik, Pak Hermawan, apakah faktor penampilan memang menjadi perhatian publik Amerika dalam sebuah debat antar calon pemimpin negara? Ya, ada aura karisma yang betul-betul terasa gitu. Beda dengan kalau kita nonton di TV, oh presidennya gagah, tinggi, kayak gitu. Tidak, tapi kalau fisik berhadapan di ruang publik, di TV misalnya debat antar calon, mereka ngomong visi dan misinya, itu pesonanya memang luar biasa. Nah, ganteng, punya pesona pribadi. Jadi dari fisik saja memang sudah dicari, gitu loh. Obama ini kan juga begitu. Daya tarik pribadinya tuh sangat kuat gitu. Jadi tidak benar juga kalau itu hanya persoalan program gitu. Nah, apakah hal itu tidak membuat publik menjadi terjebak pada faktor pencitraan jika hanya melihat penampilan dan pribadi calon pemimpinnya, Pak Er? Nah, jadi program itu ngikuti orang. Setelah orang lihat sosok kan biasanya lalu tahu apa sih yang bisa dilakukan orang ini kan gitu. Nah, dan contoh yang lebih ekstrim saya kira Berlusconi lah. Di Itali itu semua orang Itali tahu kelakuannya Berlusconi kayak apa kan gitu. Lalu orang bilang, wah dia berkuasa karena dia kaya. Enggak juga gitu. Mereka kan sangat sadar politik gitu. Oh dia womanizer, sama dengan Clinton kan pesonanya gitu. Ganti-ganti cewek apa, senengannya main cewek kayak gitu. Itu gak kurang tuh popularitasnya, malah pemilih ceweknya. Iya gila nih orang ini kan gitu. Malah lebih banyak lagi pemilih ceweknya. Sama dengan Clinton itu. Yang cowok-cowok aja kagum lihat pesonanya gitu. Apalagi yang cewek, gimana gak kelepek-kelepek gitu. Demikian Hermawan Sulistyo. Beni Rahmadi, Pas FM.